السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudara pengurusi yang saya kasihi dan saya hormati, Tuan Haji Hamid bin Taha selaku pengarah penjara, yang saya hormati Ustaz Ruslan Isa, Timbalan Mufti Al-Fadil Ustaz Nazim Maknur, CEO MAIPS. MAIPS ni Majlis Agama Islam, ada istilah Melayu Perlis. Ustaz Sirajuddin, Imam Besar Perlis ni, ramai datang ke majlis ni, yang duduk di belakang saudara-saudara para asatizah. Saya tak ingat, mungkin sebahagian pernah jumpa saya tahun lepas ya? Ada? Mungkin dah ada yang pindah, tapi yang masih ada di sini. Saya akan sebut beberapa perkara untuk kita fikir bersama. Dalam dunia ni, tahun lepas saya sebut, dalam dunia ni, sesempit-sempit pintu yang sukar orang nak keluar masuk, pintu penjara. Orang luar nak masuk pun susah, orang dalam nak keluar lagilah susah. Maksudnya kalau nak masuk tanpa sebab, susah. Sebab tu saya nak datang hari ni pun, saya pun tak boleh masuk, melainkan ada sebab. Banyak pemeriksaan dia. Ustaz-ustaz yang ada pun hari ni mereka rasa inilah peluang, bukan senang nak tengok. Jadi mereka pun datang juga nak masuk. Kerana sukar nak masuknya penjara, apatah lagi sukar nak keluar dalam penjara ini apabila kita masuk ke dalamnya. Sesempit-sempit pintu. Seluas-luas pintu dalam kehidupan manusia ini pintu apa? Pintu rahmat Tuhan. Pintu taubat. Pintu taubat ialah seluas-luas pintu. Luasnya pintu taubat itu tak kira tempat di mana saja dia ada. Orang dalam penjara pun boleh masuk. Orang dalam laut pun boleh masuk. Orang yang bersendirian di tengah hutan pun boleh masuk. Begitulah luasnya pintu rahmat Tuhan. Jika kita gagal untuk masuk pintu, melalui pintu untuk keluar daripada penjara ini, kita tidak pernah gagal untuk masuk ke dalam pintu rahmat Tuhan. Pintu rahmat dan pintu taubat itu dibuka, tidak pernah ada waktu ia ditutup. Kata Nabi, hatta yugharghir, sehinggalah nyawa sampai di sini. Dah nampak malaikat maut dah, ditutup lah. Lagi tak nampak malaikat maut, dia buka. Maka mungkin kita rasa berputus asa untuk keluar ataupun masuk melalui pintu keluar penjara. Tetapi kita tak mungkin boleh berputus asa untuk masuk ke dalam pintu rahmat Tuhan, pintu taubat. Itulah hal yang pertama yang mesti kita tahu dalam hidup ini. Bukan saja untuk orang dalam penjara, di mana-mana saja. Pintu taubat itu, rahmat itu sentiasa luas. Yang menyempitkan pintu rahmat itu, kita sendiri. Apabila kita tidak nampak pada pintu yang luas, kita mencari pintu yang sempit. Maka berusahalah untuk masuk ke dalam pintu yang luas. Satu, Yang kedua ialah, telah masuk ke dalam penjara ini orang yang salah, orang yang tak salah, orang yang insaf, orang yang tak insaf, orang yang tersilap, orang yang memang nak buat silap. Penjara telah dimasuki oleh semua. Hatta para nabi pun ada yang masuk dalam penjara. Nabi apa yang masuk dalam penjara? Nabi apa? Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Bukan saja dia masuk dalam penjara, dia minta nak masuk penjara. Dia kata, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Tuhan, penjara itu lebih aku suka daripada apa yang mereka seru aku kepadanya. Nabi Yusuf bimbang duduk di luar itu, cabarannya sukar. Biarlah masuk penjara supaya tak terlibat dengan perkara yang salah. Telah masuk ke dalam penjara imam-imam yang besar. Imam Ahmad masuk dalam penjara. Ramai imam, ramai tokoh masuk dalam penjara. Kita orang Melayu di Nusantara ni, di tanah Melayu ni, di belah rantau Melayu Indonesia, orang tahu nama Hamka. Pernah dengar? Pernah kan? Hamka, penulis besar, ulama besar, masuk penjara. Hamka kata, dia ulama besar. Dia tulis buku Tasawuf Modern. Dalam buku dia tulis tu, ramai orang dapat inspirasi, naik semangat, dapat taubat kena baca buku dia. Tiba-tiba dia sendiri masuk penjara. Di atas tomahan kerajaan Indonesia ketika itu kepadanya, menjadi pengkhianat negara bersekongkol dengan Malaysia. Dia kata, dalam daripada masa aku kecil, orang panggil aku dengan panggilan yang elok. Panggil buya, panggil macam-macam. Tiba-tiba orang panggil aku dengan pengkhianat. Pada usia yang sudah tua, dimasukkan ke dalam penjara. Dibuat sesi soal jawab. Dia kata, di dalam penjara itu, dia kata, keadaannya begitu tertekan. Barulah dia faham kenapa orang penjara tak boleh ada apa-apa peralatan yang bahaya. Kena bimbang sebelum dibunuh orang, mungkin dia membunuh dirinya sendiri. Ini bukan orang biasa kata. Siapa kata? Hamka kata. Sehingga kata Hamka, bila orang ziarah dia, dia minta balik buku yang dia tulis untuk dia baca semula buku dia juga. Orang tanya, Buya Hamka baca buku sendiri? Kerana dia nak ingatkan diri dia balik tentang rahmat Allah. Kerana manusia ini, sehebat mana dia pun, kadangkala ada keadaan dia terlupa diri dia. Dia terlupa apa yang pernah dia pelajari. Maka apabila dia baca, dia lapang. Dia menulis tafsir dalam penjara. Sebab tu siapa yang pernah, mungkin ustaz-ustaz sini pun mengajar, salah satu buku tafsir di tanah Melayu, di dunia Melayu ni, ialah tafsir Al-Azhar. Hamka tulis dalam penjara. Maksud saya apa? Rahmat Tuhan itu ada di mana-mana. Bukan saja orang belajar kejahatan ataupun orang belajar, orang tertekan dalam penjara, tapi orang telah menghasilkan buku tafsir di dalam penjara. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua. Perkara yang ketiga, kita dalam dunia ni, keadaan manusia ni, tugas mereka sama, keadaan mereka tidak sama. Saudara-saudara duduk di bawah ni, saudara tengok saya duduk di depan, satu orang yang bagi ceramah. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal, tengok nama dia, tulis mufti. Itu cerita, siapa lantik mufti? Manusia. Siapa suruh saya duduk di depan, buat stage untuk saya, panggil dengan panggilan-panggilan ini? Manusia. Tapi semua kita ini datang ke dunia sama. Dia tak ada datang mufti, datang ni ustaz, datang ni orang ni, tak, dia datang sama. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, Tuhan kata. Kamu besok akan datang kepada kami bersendirian, sama seperti mana kami ciptakan kamu pada kali yang pertama. Bila mari dulu, mak kita bukan tahu yang ni dia nak jadi apa, jadi cikgu ke, jadi ni ke, ataupun akan terlibat dengan kes ke, masuk penjara, tak ada. Tugas Tuhan bagi sama, tugas saya, tugas saudara-saudara sama. Apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah. Misi kita nak buat juga sama. Dalam dunia ni, kutip pahala bagi banyak, kurangkan dosa. Nak kutip pahala ni, nak kumpul pahala. Pahala ni nak pergi mana? Sisi Allah. Kita kerja dalam penjara ni, dia bagilah sikit. Kita bila keluar besok, tengok-tengok ada lah akaun kita 100, 200, 300, buat roti ke, bantu. Kadang-kadang kita tak tahu, keluar besok baru kita tahu. Mungkin juga kita kata, cik betul ke cik kira ni? Kan? Saya rasa macam saya kerja banyak eh. Tapi Allah takkan silap terhadap semua kiraan. Semua yang kita kerja ni buat pahala kat dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semua orang tak tengok, kamera pun mungkin tak boleh tangkap. Tapi di sisi Allah ia tercatat. Tolong orang, niat yang baik, buat pahala. Satu bahagian lagi, nak buang bah, buang dosa. Nak buang dosa, cara dia apa? Taubat, istighfar, minta ampun pada Allah. Saya mungkin boleh duduk di depan ni, tuan-tuan, saya ni rajin bertaubat. Itulah kunan. Taubat sebenar antara kita dan Allah. Cara nak buang dosa, istighfar, taubat. Tapi dosa juga dibuang, dihapuskan oleh Allah dengan banyak cara yang lain. Berjalan ke masjid, solat, antara solat pada solat, salah satu dosa dibuang apabila Allah mengenakan musibah kepada kita. Kadang-kadang kita fikir, untung kawan aku tak masuk dalam penjara, dia buat jenayah macam aku juga. Tapi dia bukan untung. Ada orang bila dia buat salah, Tuhan jadikan dia tak kena apa-apa, dan dia bebas dengan salah itu, dan kemudian dia berakhir kematiannya dengan kesalahan. Itu adalah seburuk-buruk kehidupan. Ada orang bila dia buat salah, Tuhan sayang kat dia, Tuhan bagi dia kena, bagi membolehkan dia berfikir sejenak tentang kehidupan ini dan tentang apa yang ia lalui. Maka apabila seseorang kena sesuatu hal, masuk penjara ke, sakit ke, demam ke, luka ke, cedera ke, orang kata kat kita ke, orang maki kita ke, kalau kita redha dengan apa yang Allah jadikan untuk kita, dia menghapuskan dosa, dia memberi pahala. Bila balik kepada Allah nanti, mati. Tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, berjaya tak berjaya hidup, kita tak tahu. Saudara yang duduk di bawah ini, yang mendengar saya dengan baju dan juga semua nama sebagai yang dianggap sebagai orang yang terbabit dengan kesalahan, belum tentu kurang berjaya daripada saya di dalam hidup. Kerana Allah pencipta kita, bukan kerajaan kita, bukan tauqi' kita. Allah khaliquna, pencipta kita, pencipta kita. Menentukan berjaya itu bukan dengan ini semua. Dia menentukan berjaya siapa masuk syurga berjaya, siapa masuk neraka tak berjaya. Untuk masuk syurga, dia tak kata, oh mufti mesti masuk syurga, dia tak kata. Ustaz mesti masuk syurga, dia tak kata. Hambanya yang kembali kepadanya masuk syurga. Untuk kembali kepada Allah, Allah tak kata, oh kalau mufti mai, ustaz senang sikit, yang duduk dalam penjara lambat sikit. Ada tak? Allah adil. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dia tidak melihat pada tubuh kita, pada apa penampilan kita. Ia melihat apa yang ada di dalam sanubari kita. Adilnya dia. Mungkin satu orang yang duduk yang penjara menyebut astaghfirullahalazim, lebih Allah terima dan sayang kepada dia daripada seorang yang duduk di surau dengan penuh kesombongan safullah asafullah. Allah melihat kepada qulub. Ia melihat kepada jantung hati manusia. Begitu luas rahmatnya. Satu orang yang mati dalam keretaannya diterima oleh dia tanpa dia kira siapa pun orang itu. Saya suka dengan satu penceramah. Bukan saya suka sangat ceramah dia tu, tapi satu orang tokoh daripada Tunisia, nama dia Abdul Fattah Muru. Dia cerita pengalaman dia. Dia kata dia semasa muda selalu ajak orang pergi ke masjid. Ajak orang pergi masjid. Ni zaman dulu, nak cerita 50-an zaman dia muda. Dia orang Arab, Tunisia. Nak dengar nama negara. Dia kata dia ajak orang, tiap-tiap hari dia ajak orang pergi masjid. Pagi dia terlibat dengan tabligh ke apa. Ajak orang mari masjid. Dia ajak orang mari masjid, susah. Kadang-kadang tak dapat. Tapi dia, semangat muda dia, kalau boleh dia nak kira kejayaan dia tu dengan dia dapat bawa sesiapa mari masjid. Dia pun pergi ke tempat-tempat orang minum arak lah, apalah, pujuk orang sampai masjid. Satu hari dia kata ada satu orang kata, tak apa, jom aku nak pergi masjid, aku nak solat. Jadi orang ni dia pergi masjid dalam keadaan dia minum arak, dia ambil uduk lah semua, dia berbau. Bila masuk ke dalam masjid, dia kata semua orang, orang tua-tua yang duduk masjid, bau arak lah. Dia kata masjid tu pula rendah dia punya apa, ceiling dia. Jadi ada orang yang bangun nak marah, nak apa, kau mabuk masuk dalam masjid. Jadi dia kata, dia kata jangan pukul saya yang bawa dia. Dia bila tengok orang tua-tua yang tak faham, ada yang bawa tungkat Arab, ada yang kat, nak pukul dia, kata aku tahan badan dulu. Aku panggil ya Ammu Saleh, ya Ammu Saleh. Dia panggil tu imam nama Saleh. Tolong tu imam mari. Pasal apa? Ni dia pun nak pukul dia. Pasal apa nak pukul dia? Oh, tu imam bau. Weh. Bau arak. Jadi imam kata nanti. Imam kata, kamu nak solat? Dia kata, saya nak solat. Dia kata, tu imam kata, boleh tak hari ni balik dulu, mandi bagi elok, besok mai. Dia kata, tak mau. Saya nak solat hari ni. Memang kata, tak apalah. Dia pun semayang, dia cerita pengalaman dia. Dia semayang di ujung. Orang tak mau dekat dengan dia, 2 meter. Sah yang pertama juga, 2 meter dia daripada orang lain. Habis solat, orang semua bagi salam. Dia sujud tak bangun-bangun. Kemudian orang pergi pegang dia, mati dia. Kata Abdul Fattah Muru, mat ya ustaz, mati. Itu pengalaman. Kata imam, betapa aku yang duduk di masjid ni bercita-cita untuk mati dalam sujud. Satu orang minum arak mari baru semayang, mati dalam sujud. Rahmat Allah. Sebab apa saudara-saudara? Kerana Allah tahu kisah hambanya. Kita semua tak tahu. Saya mungkin boleh bercakap, mungkin saya belajar sekolah agama, apa-apa, saya rasa senang. Tapi saudara-saudara mungkin melalui satu kehidupan yang saya tak lalui. Satu keperitan hidup yang hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Untuk itu hanya orang yang memahami makna hidup dan melalui kehidupan akan faham. Apabila tadi yang buat apa? Lakonan kita tadi, dia baca ayat Quran apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz-dzunuba jami'a. Katakanlah pada hamba-hambaku yang berputus asa kepada asrafu ala anfusihim, yang kecewa dengan diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kecewa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampun semua dosa. Allah tahu bila kita buat salah banyak, kita masuk pula tempat macam ni, kita rasa aku ni tak ada masa depan. Mungkinlah orang luar macam-macam pandang, adik-beradik mungkin, mak ayah, kalau ada anak isteri. Tapi Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Allah bukan kata jangan kecewa daripada taubat, jangan kecewa dari rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Dia boleh melakukan perkara yang mustahil, yang kita fikir tak berlaku. Syaitan. Tentu saudara-saudara sekarang duduk di sini, bukan saudara, semua orang, saya yang duduk di luar, sama. Dalam hidup ni apa benda yang paling besar kita perlu? Apa benda? Kemaafan Tuhan. Betul tak? Tapi kita duduk dalam penjara, mungkin kita duduk, kalau ada pardon, ada apa? Kemaafan, ada pengampunan. Bagi yang kena hukuman yang berat, mungkin minta keampunan. Tu yang kena tinggi, mungkin minta turun. Kita cari itu semua. Tak apalah dalam kehidupan dunia. Tapi sebenarnya, yang saya kena cari, saudara-saudara pun kena cari. Keampunan siapa? Keampunan siapa? Keampunan Allah. Keampunan Allah, nak jumpa orang besar, kalau keluar daripada penjara, nak pergi jumpa orang, raja, presiden, perdana menteri, berapa banyak appointment nak kena buat? Kalau lepas keluar penjara ni, tiba-tiba dia kata hampir jumpa PM tak? Agak-agak boleh lepas? Payahlah kan? Besar, tapi orang besar, orang besar, siapa nak tengok aku? Betul tak? Mana besar semua manusia dengan Allah? Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar tak pernah kata, you kalau nak minta taubat, buat appointment. Siapa nak minta taubat, buat appointment. Ada tak? Ya Rab, ighfirli ya Rab. Wahai Tuhan, ampunkan aku. Nabi cerita, inna 'abdan asaba dhanban, satu hamba dia telah buat dosa. Lepas buat dosa dia kata, rabbi aznabtu dhanban faghfirli, wahai Tuhan aku buat dosa, ampunlah aku. Tuhan kata apa? Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Hamba aku dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan juga mengambil tindakan atas dosa. Tuhan ni dua. Dosa dia boleh ampun, tindakan pun dia boleh ambil. Tapi dia minta ampun, Tuhan kata apa? Aku ampun dia. Kata Nabi summa'ad. Ha? Kemudian dah nak minta ampun, betul-betul ikhlas, ya Allah ampun aku, aku tak mau buat lah benda ni. Buat pula. Bukan kerana masa taubat tu main-main, tak main-main. Tapi dengan kelemahan kawan-kawan. Ha? Syaitan. Ha? Sebelum tu, syaitan. Dalam hadis Imam Ahmad. Syaitan dia kata, Tuhan, bi'izzatika wa jalalika la abrah ughwi bani Adam madam al-arwah fi ajsadihim. Dengan kemuliaanmu, keagungan wahai Tuhan, aku akan sentiasa menggoda anak Adam selagi mana ruh dia ada dalam jasad dia. Lagi tak mati, dia goda. Tuhan jawab apa? Bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan keagunganku, la abrah aghfiru lahum mastaghfaruni, aku senantiasa akan maafkan mereka selagi mana mereka minta maaf. Syaitan kata apa? Sentiasa akan goda. Tuhan kata sentiasa akan maaf selagi apa? Selagi minta maaf, selagi minta ampun. Hamba Allah tadi, kata Nabi dalam hadis, hamba Allah tadi dia buat dah salah minta ampun, ulang pula dah, lepas ulang menyesal, betul tak? Orang yang buat dosa ni bukan orang penjara ya. Orang buat luar penjara buat dosa. Orang buat dosa. Antara kena tangkap dengan tak kena tangkap. Antara dosa, berdosa banyak. Ada orang maki orang, di sisi Tuhan dosa besar. Kadang-kadang mungkin lebih daripada dosa hak orang yang masuk dalam penjara. Manusia bila buat dosa, manusia kena minta ampun kepada Allah. Selesaikan dosa dia. Kalau dia zalimi orang lain, dia kena selesaikan. Dia ulang balik. Dia kata, bila dia ulang, "I Rabbi, aznabtu zamban faghfirli." Wahai Tuhan, aku buat pula dah dosa. Ampunlah aku. Tuhan ampun tak kali kedua? Dua kali ya? Ampun tak? Boleh ampun tak kali kedua? Dalam hadis kata, Nabi kata, Allah kata, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanb." Hamba aku tu tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan atas dosa. Aku ampun dah. Lepas dah taubat dah kali kedua dah. Bagus dah lah kan. Lagi semua bagus, masya-Allah nampak. Mai macam mana kena dah 3 tahun buat perangai pula dah. Ha? Ada tak itu? Ada tak? Masa awal betul tak? Bertaubat tak? Macam mana boleh kena ni? Anak Adam. Pasal iblis tadi? Betul tak? Tapi aku ni dah 3 kali dah taubat pun tak guna. Macam tu lah? Dah dah. Rabbi aznabtu zamban faghfirli. Wahai Tuhan, buat pula dah dosa, minta ampun lah. Allah kata, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb." Hamba ku tu tahu dia ada Tuhan yang boleh ampun dosa dan ambil tindakan kalau buat dosa. Tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, jangan berhenti bertaubat. Jangan berhenti menyesal. Cuma kita takut masa kita ulang balik tu kita mati. Mati-mati di situ. Na'udzubillah. Tapi kalau dah terlanggar, patah balik kepada Allah. Dan percayalah rahmat Allah sentiasa ada untuk kita. Boleh faham maksud saya? Faham ke? Sebab itu, orang yang antara dosa dalam agama ni, dosa besar dalam agama ni, dia panggil al-qunut min rahmatillah, kecewa daripada rahmat Allah. Dia kata, Allah, Allah, awak bukan nak bagi rahmat dah kat aku. Kalau kata macam tu, dosa besar, dia murka. Sebab setiap kali kita baca Quran, dia bagi tahu bismillah ar-rahman ar-rahim. Satu orang, orang yang cakap benar, saya kalau satu katalah mari satu menteri ataupun tuan kita kata saya lah pengarah penjara di sini, tiba-tiba saudara-saudara kata alah bohong, dia bukan penjara ni, aku tak percaya. Padahal dia tunjuk bukti semua, kita dah kata bohong, kau bukan penjara sini, kau bukan pengarah penjara. Sama ada kita jahil ataupun kita mempersendakan dia, betul tak? Allah bagi tahu kita, dia pengasih, penyayang, dia menerima taubat, dia ampun dosa. Kita duk pergi kata dalam hati kita, tak ada lah, aku minta pun Allah tak bagi. Jangan kata. Nabi Yusuf beberapa tahun duduk dalam penjara. Allah memberikan rahmatnya pada orang yang duduk dalam penjara, dia lapangkan jiwa. Ada orang yang duduk dalam istana, dia sempitkan perasaan lebih daripada penjara. Sebab itu jika bilik penjara kita sempit, lapangkanlah ia dengan rahmat, rahmat Allah. Sesiapa yang mencuba, dan saya tengok mungkin sebahagian kebanyakan ni lah kan, yang cuba zikir, istighfar, dia akan rasa lapang dada dia. Kadang-kadang mungkin dia akan sayang pada tempat yang dia duduk tu walaupun sempit. Kita di rumah kita, mungkin yang pernah kita duduk di rumah, tempat yang selalu kita solat, kita akan lebih sayang pada semua tempat lah rumah tu. Tengok tempat tu, hati kita seronok. Kita tahu dia panggil mihrab, di sini tempat kita solat. Kalau di penjara, di bilik kita, kita di sinilah setiap malam aku meminta, ya Allah rahmatlah aku, ya Allah kesianlah pada aku. Kita akan mengingat bagaimana tempat yang telah memulihkan diri kita. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan saudara-saudara dirahmati oleh Allah. Itulah saya punya pesanan ringkas. Ada sisi soal yang tak ada sisi soal kan? Kepada saudara-saudara sekalian, bahawasanya rahmat Tuhan sentiasa ada. Kita tak tahu, ada orang masuk penjara, keluar dapat jawatan lebih besar pada yang duduk luar penjara. Ada yang keluar, Allah bagi macam-macam. Tapi semua hidup, manusia tak perlu menyesal. Kita hanya akan menyesal satu perkara. Apa dia? Bila kita gagal dapat syurga. Menyesal. Dalam hadis Nabi, Nabi beritahu, satu orang yang paling dahsyat penderitaan dia dalam dunia ini, aktsarun nasi buks, manusia yang paling teruk sekali derita dalam dunia ni, tak tahulah penyakit orang tindas, bila dia balik ke akhirat, Allah ambil dia, faghumisa fil jannah, Allah ambil dia, Allah masukkan dia dalam syurga. Sekejap masuk dalam syurga, Allah angkat balik. Allah tanya dia, ya fulan, hal marrat laka minal bu'si qat, wahai hambaku, ya abdi, wahai hambaku, kau pernah lalui derita kah dalam dunia? Dia kata, la ya Rabbi, aku tak pernah derita dalam dunia. Hanya sekali celupan di dalam syurga, telah hilang segala kenangan derita di dalam dunia. Hebatnya syurga. Allah ambil satu hamba Allah yang paling mewah hidup dalam dunia, segala benda dia nak dia dapat. Faghumidha finnar, Allah celup dia di dalam neraka dengan satu celupan, kemudian Allah keluarkan dia. Hal marrat bika minan ni'ami qat, adakah telah lalu kepadamu apa-apa nikmat dalam dunia? Dia kata, demi sesungguhnya aku tidak pernah ada apa-apa nikmat dalam dunia. Hanya sekali celupan dalam neraka, segala hidup di dunia ini berlalu. Sekarang sebahagian usia kita 40, 50. Berapa banyak manusia nak lalui dalam dunia ni hidup? Yang hidup 40 pun belum tentu boleh hidup sampai 60. Tetapi syurga adalah kekal abadi. La ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah mendengar, tak terlintas dalam pemikiran manusia indahnya syurga. Segala apa yang manusia terlintas dalam dunia ini daripada nikmat yang manusia nak, jauh Allah berikan dalam syurga. Sehingga ada hamba Allah di dalam syurga, Allah kata tamanna ya abdi, minta cita-cita apa yang kau nak. Dia kata wahai Tuhan, tak ada apa dah, semua yang ada ni aku dalam syurga ni indah dah, aku tak ada dah, dah dapat melihat wajah Allah dan tak ada apa lagi. Allah sebut pada dalam hadis, Nabi kata, Allah kata, Allah ingatkan, tidakkah dahulu pernah kau bercita-cita nak benda ni? Yang dia pun tak ingatlah, Allah beritahu dia. Dia kata, ya wahai Tuhan. Allah kata, aku bawa lebih daripada tu. Sebab itu, jangan kecewa daripada rahmat, rahmat Allah. Ini bukan pengakhiran hidup. Pengakhiran hidup yang duka cita apabila mati tidak mendapat rahmat Allah. Semoga saudara-saudara semua duduk di sini, saya nak minta tolong satu, boleh tak? Tolong doa pada saya supaya Allah ampunkan juga dosa saya, boleh tak? Karena mungkin doa saudara-saudara lebih mustajab, mungkin saudara duduk di sini lebih rendah diri pada Tuhan. Saya memerlukan doa saudara-saudara lebih daripada saudara-saudara memerlukan doa saya. Bila satu orang jiwanya dekat, susah, dia akan dekat dengan Allah. Bila dia dekat, Allah mendengar doanya. InsyaAllah mudah-mudahan Tuhan rahmati. Kita jumpa pula bila-bila nanti. InsyaAllah, anggaplah inilah perjalanan hidup. Ia bukan satu ia bukan satu kegagalan selagi mana kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, para ulama bincang tentang syarat solat. Salah satunya apabila seseorang duduk pada suatu tempat ataupun di qaryah dia ataupun di permukiman dia. Jadi penjara ni nak diklasifikasikan sebagai apa? Maksudnya dia nak dikira sebagai kampung ke, sebagai tempat bandar ke, ataupun sebagai tempat yang sebenarnya bukan satu bukan bertaraf penduduk di sini. Namun apapun, oleh kerana keadaan itu baru, maka kita telah bincang hal ni panjang lebarlah rezeki fiknya. Saya ingin sebutkan, jika sekiranya ada kemudahan untuk orang pengurusan penjara, ada kemudahan, tidak mengganggu di segi keselamatan, maka adalah sesuatu yang baik jika orang penjara menunaikan solat Jumaat. Karena di kalangan para sahabat, ada juga mereka walaupun dalam permusafiran, perjalanan, mereka menunaikan juga sembahyang Jumaat walaupun dengan jumlah yang tidak banyak. Jadi kalau kita dah ada di sini dan kita memang duduk di sini dah bertahun-tahun dan itu tidak menjadi suatu kesusahan kepada pihak pengurusan penjara dan tidak memberikan mudarat ataupun yakni menimbulkan keadaan ketegangan untuk menguruskan sembahyang Jumaat, maka boleh sembahyang Jumaat. Jika itu akan menimbulkan keadaan lain yang mungkin nanti tak elok ataupun negatif kepada pengurusan penjara, maka dia boleh menghadkan bagi pihak-pihak yang mungkin tidak sesuai hadir dan hanya hadir Jumaat bagi pihak yang perlu. Karena Jumaat itu boleh ditunaikan walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Jadi ini terpulang pada pihak pengurusan dalam penjara ni. Ya? Okey, ada soalan ni? Tak mungkin. Sebenarnya pada solat, saya duduk dalam penjara ni puasa sebulan Ramadan, tapi orang luar banyak dapat idrar, kita nak tahu sop-sop. Macam di luar banyak zakat fitrah. Ya, tapi di dalam dia tak tahu. So tak tahu. Ya. Apabila saudara duduk di dalam ni, saudara tidak ada kemampuan untuk membayar zakat fitrah, maka agama itu hanya wajib dilaksanakan bagi perkara yang kita mampu. Jika ada orang lain tolong bayar untuk kita, khusus, tapi ini dah melepasi umur dah, tapi tak ada, katakanlah abang kita tolong bayar untuk kita, ia sesuatu yang baik untuk dia, dapat pahala kena tolong kita. Tapi kita duduk di sini, nak makan kita pun orang bagi, macam mana nak cari beras bagi ke orang? Maka tidaklah wajib fitrah untuk kita buat, kerana kita di luar daripada kemampuan. Kita hendaklah tahu Tuhan itu pengampun dan pengasih. Dia tidak la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Tuhan tidak akan membebankan satu diri melainkan apa yang dia mampu. Maka bila kita tak mampu, kita tak yakin. Melainkan jika kita di luar ada harta, dan harta kita tersimpan dan dijaga oleh sesiapa, dan kita tahu cukup untuk membayar fitrah kita, kita hendaklah memerintahkan ataupun memberitahu kepada orang berkenaan supaya bayar fitrah untuk kita. Kita suruh dia bayar, tiba-tiba dia tak bayar, bukan dosa atas kita, dosa kepada orang yang mengkhianati amanah yang mana ada di tangannya. Namun jika sekiranya harta yang ada di luar itu bukan harta kita, maksudnya kita perolehi dengan cara yang tidak sah, kita hendaklah mengembalikan kepada tuan empunya harta itu, dan tidaklah menjadikan harta itu sah dengan kita mengeluarkan zakat, kerana asalnya bukan kita punya. Faham tak maksud saya? Maksudnya tak apa, walaupun aku harta tu bukan harta aku, aku ambil mana, tapi aku bayar zakat. Dia tak jadi. Kita hanya bayar zakat apa yang menjadi harta, dia panggil milkut tam, yang menjadi milik kita. Okey, ada lagi soalan? Taubat dia ada dua. Satu kita panggil taubat, taubat nasuha, maksud kita taubat yang mana taubatan nasuha, yakni taubat yang mana kita azam untuk kita tak mau kembali dah melakukan dosa itu. Dan ini banyak dalam ayat Quran tentang taubat yang selalu kita dengar. Apabila kita bertaubat nasuha, maksud kita dia ada orang, pertama kita menyesal kerana kita buat benda tu. Bukan kita menyesal kerana kita masuk penjara, tak. Kita menyesal kerana kita buat salah dengan Tuhan. Kalau kita menyesal kerana kita masuk penjara, artinya kalau tak masuk penjara aku buat lagi. Itu lain. Kita menyesal kerana kita salah dengan Tuhan. Allah jadikan kita masuk penjara ialah satu ingatan Allah pada kita. Kita menyesal kerana kita buat salah. Kita berazam kita tak mau buat dah. Kita mohon keampunan daripadanya. Ini kita taubat. Katalah macam tadi, kita memang taubat betul, kita taubat dulu. Macam manakah berlaku balik? Walaupun masa hari kita taubat tu, kita penuh rintihan air mata kita dengan satu azam yang kuat. Kan? Tapi kita tergelincir. Quran kata kat bapak kita, walam najid lahu azma. Kami tak dapati badannya azam yang kuat. Tapi syaitan akan kata bisik pada kita, hang hari tu taubat dah, hang tak boleh ulang dah, cukup dah, hang kira ni dosa sampai kemati ni. Kita jangan ikut syaitan, kita taubat balik, kita taubat balik sekalipun berpuluh kali. Walaupun orang lain mungkin kata hang ni memang belakon . Tapi Allah tahu adakah kita bersungguh ataupun tidak dengan dia. Cuma berhati-hati. Ini bukan berarti bila dah bertaubat buat balik. Karena kita bertaubat, kemudian kalau kita buat balik, kita tak hati-hati, kita mati ketika itu tanpa sempat taubat. Na'udzubillahi min dzalik. Namun kita taubat nasuha berarti kita taubat ni semua. Itu bahagian pertama. Satu hari, satu lagi ialah kita istighfar. Kita dah taubat dah, tapi lepas kita taubat, tak adalah kita lepas taubat kita diam ya. Setiap hari kita kena melazimi minta ampun pada Allah. Allah ni dengan istighfar. Istighfar ni kita amalkan sehingga selepas kita solat pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dulu kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pasal kita istighfar, kita sembahyang, bukan kita buat dosa. Kita rasa kekurangan kita di sisi Tuhan. Kekurangan amalan kita, kekurangan solat kita. Maka hari-hari Nabi sendiri yang tak buat dosa melazimi istighfar 70 sehingga ke 100 kali. Kita duduk dalam penjara, kerja lain kita tak buat. Istighfar. Istighfar. Ada satu kisah. Kisahlah ni bukan hadis. Ulama-ulama hadis ni ada bincang sikit kisah ni dari segi teknikal periwayatan, tapi saya nak cerita. Satu tokoh yang terkenal, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni imam hadis, alim, himpun hadis. Dia ada Musnad Ahmad. Dia zaman dulu orang tak ada Facebook, tak ada surat khabar, tak ada TV. Ini cerita 1300 tahun yang lepas. Jadi apabila dia pergi dalam satu tempat, dia keluar daripada negeri dia, dia nak balik, sejuk. Jadi dia tak dah sampai ke rumah dia. Dulu dia kan naik apa? Kuda, naik unta. Jadi dia berhenti di sebuah masjid. Dia nak duduk di masjid tu tumpang. Orang masjid tak kenal dia. Tak kenal dia. Jadi orang masjid kata, tak boleh duduk dalam masjid ni. Masjid ni tak ada tidur sini. Dia tutup. Jadi Muhammad ni tak tahu sejuk. Jadi dia nampak satu orang. Satu orang tu tengok dia, dia jemput dia. Dia kata, mari masuk ke dalam tempat saya. Dia Arab panggil khabas. Khabas ni tempat buat roti. Tokai apa? Bakery. Tukang buat roti. Negeri mereka akan makan roti. Jadi bila masuk tu dia panas sikit pasal tempat bakar. Dia rehat. Dia tengok yang buat roti tu. Ni pasal ni syairan kita ni orang Malaysia. Imam Ibn Jauzi sebut cerita ni. Apa nama dalam Sifatul Safwah. Okey. Masa dia uli, dia selalu kata astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Angkat astaghfirullah. Astaghfirullah. Imam Ahmad tengok dia, Imam Ahmad tanya dia. Selalu kau melazimi istighfar? Dia kata alhamdulillah. Apalah yang telah kau dapat daripada kurniaan Allah daripada selalu melalui melazimi istighfar? Dia kata alhamdulillah, apa saja yang aku minta Allah bagi, kecuali satu lagi hajat yang aku minta ni yang Allah belum lagi tunaikan, iaitu aku ingin melihat Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Dia tak kenal loh yang di depan dia tu Imam Imam Ahmad. Imam Ahmad kata subhanallah, hajat kau telah Allah tunaikan. Akulah Imam Ahmad. Kerana permohonan kau tadi, masjid tu tak bagi aku masuk, aku sejuk kena masuk dalam tempat. Tapi saya nak ceritanya ialah apa? Fadilat daripada istighfar. Sebab tu hari-hari duduk dalam penjara ni banyakkan istighfar. Dengan istighfar Allah membuka apa yang tertutup selama ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebanyak-banyaknya. Kalau boleh hari ini 1,000, besok mungkin 2,000, mungkin 3,000. Dan saudara-saudara akan mengalami suatu perkara yang sangat luar biasa di dalam hidup. Allah itu dengan kuasanya boleh melakukan apa yang kita sangka dan apa yang kita tak sangka. Faham maksud saya? Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Salam. Saya ada soalan, minta tolong kalau bagi kau sama kami, kenapa dalam Islam ada banyak mazhab-mazhab lain? Ya, okey. Tak apa, kita duduk dalam penjara ni, kita amalkan apa yang kita tahu bahawasanya Nabi amalkan. Mungkin tak ada sempat banyak masa orang sini nak mempelajari fiqh yang dalam-dalam. Tapi apa yang kita tahu itulah. Sebab tu kita di sini kita ada hantar ustaz apa, dia ajar macam mana Nabi solat, macam mana Nabi puasa, kita amalkan yang tu. Mungkin nak bahaskan banyak pendetailan mazhab, mungkin bukan semua orang mampu. Tapi kalau dia orang bagi ruang di sini, boleh minta buku, boleh minta buku untuk baca. Saya rasa ada baca boleh kan? Boleh minta. Ramai orang jadi bijak kerana dia banyak membaca dalam penjara. Jadi mungkin insyaAllah kita keluar beberapa tahun nanti, mungkin kita baca lebih banyak daripada ustaz lagi. Pasal ustaz duduk sibuk, kita duduk daripada pagi sampai petang membaca, dan otak kita akan lah. Tapi bukan saja membaca, tapi meminta supaya Allah memberikan hidayah pada kita. Allah boleh jadikan kita lebih faqih pada orang lain. Mungkin kita duduk, kita membaca dengan doa kita selalu padanya, kita keluar dengan menjadi orang yang pandai. Ada ulama besar, tabi'i, nama dia Atha' bin Rabah. Atha' bin Rabah kulit hitam. Dahulu dia merupakan satu orang hamba, terikat dengan orang, terpaksa kerja paksa. Tuhan dia bebaskan dia, akhirnya dia tokoh besar dalam ilmu. Sebab itu membaca. Mungkin ada sesi lain kita boleh luaskan hal itu. Terima kasih. Ada yang? Assalamualaikum. Salam. Yang pertama sekali, dalam solat kita menangis ataupun terasa-rasa ataupun sedikit itu, apa hukumnya lepas solat dalam masa itu sok. Yang kedua, lagi istilah siapa yang sebenarnya orang jahat Okey, terima kasih banyak. Di dalam solat, jika seseorang menangis di dalam solat sekalipun mengeluarkan suaranya, sah solatnya. Jika dia bukan buat-buat menangis, kita boleh juga buat-buat tabaki. Yang ini kita cuba bagi menangis kerana bukan nak tunjuk ke orang, kita seorang-seorang supaya kita lunakkan hati kita bila baca Quran. Tapi apabila kita salat, kita tak boleh saja-saja buat suara bagi menangis. Misalnya kita jadi imam, nak bagi makmum belakang jadi syok sikit, kita buat-buat keluar macam menangis. Kalau kita sengaja macam tu, batal dengan mengeluarkan suara tambahan yang mana suara itu sebenarnya bukan kita wujud, bukan ada. Tapi jika kita memang menangis kerana ikhlas, kerana khusyuk dan kerana insaf dan kerana mengharapkan rahmat Allah, itu tanda yang baik dan solat kita sah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terkenal dengan menangis dalam solat. Sehingga peringkat awal apabila diminta dia menggantikan Nabi, antara alasan yang dia berat, dia kata dia selalu menangis di dalam solat. Dia selalu menangis dalam solat. Siapakah orang yang jahat? Orang yang jahat ialah orang yang melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Terutama yang membabitkan jenayah kepada di kalangan hamba-hamba Allah. Cuma Allah ni dia bagi ruang untuk keampunan. Orang yang jahat ialah orang yang menzalim, orang yang zalim. Orang yang zalim yakni dia dua. Satu, dia zalimi diri dia sendiri. Inni zalamtu nafsi zulman aziman, aku zalimkan diriku. Zalim diri ni kadang-kadang dia zalim diri setakat diri dia saja. Hak tu mudah antara dia dengan Tuhan. Tapi yang payah apabila dia zalim diri, dia zalim orang lain. Kebah harta orang, ambil orang, pukul orang. Yang ini dia jadi susah kerana dia di samping dia minta ampun kepada Allah, dia nak kena minta maaf kepada kawan tu di kalangan hamba-hamba Allah. Maka sebab itu kita ni kalau dah duduk di dalam ni, kalau kita rasa ada orang yang kita salah, kalau mampu kita tulis surat pada dia, saya dulu ada buat salah dengan awak, saya nak minta maaf, saya dah duduk di dalam penjara. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita usaha di pihak dekat kita. Mungkin dia baca dia pun tak apa. Esok mungkin kita mengadap Allah, Allah kata kau buat salah dengan hamba. Ya Allah, aku insaf, aku minta maaf kat dia. Aku tak boleh nak jumpa dia duduk dalam, tapi aku tulis surat, aku minta maaf kat dia. Dan buat itu. Mudah-mudahan kerana pada hari akhirat kelak semua mazalim, hal-hal yang membabitkan kezaliman ni akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, riwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, Nabi tanya, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa dia yang muflis? Sahabat kata, al muflis fina man la dirham la wala mata. Muflis tu orang yang tak ada duit, tak ada dirham, tak ada harta. Nabi kata, al muflis min ummati man yati yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akhdama la hadha. Banyak hadis. Nabi kata, dia pun kata, Nabi kata yang muflis di kalangan di akhirat besok, orang yang mari pada hari kiamat, semayang ada, puasa ada, tapi dia mai juga ambil harta orang, pukul orang, tuduh orang, ambil pahala orang ni bagi kat dia, ambil ambil pahala dia bagi kat orang ni, ambil pahala dia bagi kat orang tu, ambil pahala bagi kat orang tu. Nabi kata, fa in faniyat hasanatuhu, jika dah habis dah pahala dia, ambil dosa depa buh kat kita. Ha? Ambil dosa faturiha finnar, ambil dia bubuh dalam neraka. Ambil dosa orang tu letak atas kepala orang kita yang buat salah kat dia, ambil kita bubuh dalam neraka. Nauzubillah. Sebab itu tertulis kat dia. Ha? Saya dulu ada buat salah pada encik, kes masih lagi, tapi saya nak minta maaf lah. Soal mahkamah tu tak apalah, tapi pihak hati dia kata saya maaf, tapi mahkamah jalan juga tak apalah kan. Kita minta maaf bagi pihak diri kita. Faham tak? InsyaAllah. Ada lagi? Ha? Ya. Dadah haram. Tuhan dia sayang kat kita. Dia sayang. Dia haramkan apa saja yang memusnahkan diri kita. Nabi tengok satu orang nama Abu Israil nama dia. Ha? Dia duduk di tengah panas. Jemuk panas. Dia kata apa cerita? Dia kata dia nazar. Nazar nak duduk dengan panas. Nabi suruh batalkan nazar. Ha? Ada orang solat, solat sampai tak tidur, Nabi tak bagi. Ha? Abu Darda, ha, sahabat Nabi, dia solat, dia tak mau tidur, isteri dia pun tak peduli, Nabi tak bagi. Ha? Salman sampaikan kepada dia ucapan, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa. Tuhan kamu, kamu kena tunaikan hak, diri kamu ada hak, keluarga kamu ada hak. Tak boleh itu ibadat sampai rosak diri pun tak boleh. Apatah lagi pi ambil satu benda makan bagi rosak diri, tak boleh. Sebab itu agama haramkan arak. Dia rosakkan fikiran. Diri kita ni, orang kata, oh, diri aku, BP lah kat aku, aku nak buat apa? Diri kita ni bukan kita punya. Diri kita ni siapa punya? Allah punya. Sebab itu kita tak boleh bunuh diri. Kalau kita bunuh pi, bukan aku bunuh diri, ha, aku bunuh diri aku. Tak boleh. Sebab diri kita amanah Allah punya. Dia bagi kita pinjam. Dia nak tengok macam mana kita buat. Maka kita tak boleh. Dadah tak. Dadah. Kalau arak yang minum pening-pening haram, kena dadah yang sampai jadi lagilah haram. Agama ni, arak, kita tak boleh minum. Kita tak boleh juga serve orang lain minum. Dia kata aku arak ni tak minum. Ha, minum lah. Tak boleh. Dia laknat orang yang minum, laknat orang yang bagi orang minum. Tu arak. Dadah mesti macam tu. Mesti berdosa orang yang isap dadah, berdosa juga orang yang bagi orang lain isap dadah. Kita tahu kesan isap dadah. Lepas pada tu duit itu, duit itu dia sanggup melihat orang lain menderita, anak-anak orang menderita hanya kerana dia nak dapat duit. Duit dia tak halal. duit dia tak halal. Habis itu kalau ada duit dadah nak buat macam mana? Pergi letakkan duit itu di tempat-tempat kegunaan orang awam. Tengok ada orang nak buat rumah orang susah ke, ada orang nak buat bagi kat situ. Kerana kita telah menjual sesuatu yang menzalimi orang lain. Ha? Satu kezaliman. Beratlah sikit kan? Tapi saya baca satu cerita. Cerita. Saya harap cerita ni betul lah. Dia sendiri saya dengar. Dia tulis. Dia cerita. Satu orang ni dia pengedar dadah. Dia kaya. Dia orang Arab. Kuwait ni saya. Jadi dia pergi. Satu yang cerita ni adalah satu orang tokoh agama. Yang dia pendakwah. Dia kata dia pergi. Dia order satu nak makan nasi. Tengok-tengok ada satu kereta mari besar. Kereta tu mai duduk. Ramai orang beratur mai duduk dekat dengan meja dia. Lepas tu kontor order nasi. Dia pun sembah lah tanya. Orang ni dengan kereta besar, nampak kaya. Orang ni kata, dia kata, boleh tak saya nak makan nasi awak ni? Dia pun heran kan. Dia kaya orang kata. Dia kata, tak apa, boleh makan. Dia kata, saya nak makan yang halal. Lepas tu dia bisik, dia kata, saya ni sebenarnya, duit saya akan halal. Lepas tu dia bagi nombor, dia jemput pergi sembang. Dia sembang, dia cerita kat pun. Setelah dia pergi sembang, dah hubungan baik, dia kata, saya duit saya, saya kaya yang tengok ni. Semua dah ada. Terlepas ya. Boleh tak tolong urus kat saya? Saya nak pergi bagi duit ni tempat siapa-siapa ni. Dia kawan ni pun tolong urus, bagi. Dia pergi ke di Saudi, ada satu macam yayasan yang bagi pada orang susah ni lah. Dia pergi sana bagi, dan kawan ni tolong buat satu arrangement dengan pihak pengurusan. Dia nak pergi ke Saudi, dia pergi ke Mekah. Dia pergi minta di Mekah tu, daripada kaya pergi kerja cuci. Dan kawan ni tolong urus, dapat dia kerja cuci tu. Setelah bagi tahu cerita dia, dan dia kerja. Dia penceramah ni, dia cerita, berapa tahun kemudian aku pergi, aku jumpa dia lagi. Dia dengan orang Pakistan, dia duduk cuci. Dia kata, hari ni saya jauh lebih bahagia daripada dahulu. Pakai, pernah tengok orang Masjidil Haram, siapa pernah pergi, dia pakai baju ni, dia cuci. Salah seorang tu, dia kata yang cuci tu dulu kaya. Tapi dia buang semua duit dia, dia makan wang yang halal. Setiap kali jumpa dia kata, alhamdulillah, inilah nikmat hidup. Sebab tu nikmat ni bukan dengan banyak duit. Nikmat ni dengan apa yang kita rasa dan kebahagiaan itu. Mudah-mudahan Allah buka ruang. Yang mana yang salah, kita akhiri. Kehidupan, rezeki Tuhan bagi. Jika kita takwa kepadanya, dia akan mendatangkan apa yang kita tak sangka. Percayalah, insyaAllah. Ada lagi soalan? Ya. Dia tanya doa kunut. Kunut disunatkan. Kunut ini ada beberapa mazhab yang berbeza. Di dalam mazhab Syafi'i, kunut dibaca secara berterusan di dalam solat subuh. Dibaca secara berterusan di dalam solat subuh. Di dalam mazhab lain seperti mazhab Hanbali, dia tak baca kunut berterusan dalam solat subuh. Kunut yang dibaca itu hanya dibaca bagi solat witir. Kunut ada untuk solat witir seperti kunut yang kita baca tu lah. Allahumma hdini fiman hadait, yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali. Itu dibaca. Tapi mereka tak baca untuk berterusan sembahyang subuh. Inilah yang kita tengok yang diamalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabi dan kebanyakan negara-negara teluk. Mereka tak baca kerana mereka mazhab Hanbali ataupun mereka di kalangan mazhab Hanafi. Di kalangan mazhab Malik, mereka membaca sebelum daripada rokok. Dan kena mazhab Syafi'i selepas daripada rokok, daripada waktu subuh secara berterusan. Di Perlis ni kita lebih cenderung menerima pendapat di dalam mazhab Hambali, yang mana kita menganggap bahawasanya tidak ada kunut berterusan semasa subuh. Jadi kalau tengok hak mana dia amalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabi, hak mana Perlis tu sama lebih kurang lah, ataupun pergi ke India, pergi ke negara-negara Eropah, ataupun pergi ke negara Qatar, kepada Kuwait, negara-negara Arab. Kebanyakan mereka yang bukan khusus sebagai mazhab Syafi'i, mereka memang subuh tidak ada kunut. Bagi yang mazhab Syafi'i di Nusantara kita ni, ada apa tu di rantau Melayu ni, Nusantara ni perkataan yang tak disukai oleh sebahagian para pengkaji. Tapi di rantau Melayu ni, mereka kunut subuh kerana itu adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Bab ini dia panggil khilaf. Khilaf ni maksud apa? Ulama-ulama mereka ada pandangan yang berbeza. Kenapa mereka ada pandangan yang berbeza? Kerana mereka berbeza di dalam nak memahami apa yang Nabi buat tu. Yang Nabi kunut semasa subuh tu, sebulan tu, dia kunut itu pada akhir hayat dia, dia kunut tu kerana nazilah ke? Atau kerana khusus kepada subuh? Dalam mazhab Syafi'i, dia kata yang ni memang dia kunut pada akhir, fi akhir amrihi, pada akhir urusan Nabi itu, dia kunut untuk subuh. Yang lain kata dia bukan kunut untuk subuh. Dia kunut kerana dia doa kepada Ra'il dan Zakwan. Dia doa untuk mereka. So, maka mereka berkhilaf pendapat dalam masalah ini. Kalau ada kita pergi masjid tu, orang tu kunut, kita yang duduk di belakang ni, kita pun kunut. Jika orang tu tidak kunut, tu imam tidak kunut, saudara-saudara pun tidak perlu kunut. Kalau saudara tanya di Perlis ni, tu imam dia macam mana? Dia macam Masjidil Haram, Masjid Nabi, dia tak kunut. Dia tak kunut. Tapi adakah kalau ada orang Perlis kata kalau kunut tu jadi dosa? Kita tak kata. Kerana kita tahu itu adalah ulama berbeza pendapat di dalam nak memahami apa yang Nabi buat. Ha, kerana Nabi buat tu boleh jadi macam ni, boleh jadi juga macam ni. Ha? Faham ke? Faham ke? Ha? Okay. Ada soalan? Tak nak kot lah. Terima kasih banyak. Sekali lagi, ingat tak permintaan saya apa? Ha, apa dia? Tolong doa untuk saya. Boleh tak? Supaya Allah ampunkan dosa saya. Boleh? Okay, so. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.